Situasi elit. Aja. Aja. All the way. Oke, langsung dikasih satu tempat ada cabe. Cabean lombok-lombokan. Lombok abang, lombok hijau, lombok jemrit, kabeh melu. Ya. Yang punya Putu Aji juga terima kasih ya. Mama Sidut tetap rekan-rekan semua ya. Pokeras on the scene, santai dulu. Goyang lagi bro. Esek esek. Tommy Antal Seno juga terima kasih. Yang punya Putu Aji ya. Jokowi. Go rock ini. Mona Lisa putus sirang, teror cinta. Oh.